Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib beserta hidayah prosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang haramnya kezaliman. Kita sedang membahas hadis tentang zalim dengan zalim dengan melalui perantaraan putusan pengadilan. Maka penulis rahimallahu taala menyebutkan di bab haramnya kezaliman satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku hanyalah manusia semisal kalian. Dan sungguh kalian mengadukan perkara kepadaku. Wala alla ba'dakum, dan boleh jadi salah satu kalian ayakuna alhana, lebih pandai bihujjatihi, menyampaikan alasan dibandingkan yang lain. Lantas aku menangkan, putusan lahu baginya binahwi ma asma'u, sebagaimana yang aku dengar, sebagaimana paparan alasan yang aku dengar. Maka siapa yang aku menangkan dia dan ternyata yang dia ambil adalah hak saudaranya, maka itu tidak mengubah kenyataan, maka putusan pengadilan tidaklah mengubah realitas sesungguhnya. Fa'innama hanyalah aku potongkan untuknya potongan dari neraka." Maka di hadis ini terdapat dalil bahasanya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia semisal kita. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah malaikat, namun beliau adalah manusia. Beliau mengalami apa yang dialami oleh normalnya manusia karena kondisi dan karakter kemanusiaannya. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lapar, dahaga, kedinginan, kepanasan, tidur, bangun, makan, minum, ingat, lupa, mengetahui dan tidak tahu sebagian hal, tamaman persis sebagaimana normalnya manusia. Di sini Nabi mengatakan, "Inna ma'ana basyarum mithlukum." Aku adalah manusia semisal kalian. Maka Nabi lapar, oleh karena itu saat menggali khandaq, beliau saking laparnya sampai mengikatkan lebih dari satu batu di perutnya. Dan Nabi pernah karena laparnya keluar rumah siang-siang, akhirnya ketemu Abu Bakar, kemudian juga ketemu Umar. Yang keduanya juga dalam kondisi yang sama. Maka Nabi adalah manusia biasa, dia adalah manusia sebagaimana umumnya manusia. Wahakata, dan demikianlah perintah Allah Azza wa Jal. Allah perintahkan sang Nabi agar mengumumkan kepada banyak orang. Sebagaimana di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah bahasanya aku adalah manusia semisal kalian. Bedanya, yuha ilayya. Aku mendapatkan wahyu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk mengumumkan kalau aku bukanlah Tuhan yang boleh disembah. Aku bukanlah Rabb, Tuhan yang bisa memberikan manfaat dan menimpakan bahaya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa mengatur manfaat dan bahaya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, ya, Nabi berangkat perang Uhud. Ternyata di perang Uhud Nabi luka kepalanya, berdarah kepala beliau dan patah gigi beliau. Maka seandainya Nabi tahu masa depan, Nabi tahu Nabi bisa mengatur manfaat dan bahaya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terluka saat perang Uhud. Maka dengan menyadari hal ini, maka putus sudah semua dalih-dalih yang jadi pegangan sebagian orang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil pegangan orang yang berdoa kepada Rasul, menyembah Rasul, atau berharap sang Rasul menghilangkan kesusahannya, atau berharap sang Rasul bisa memberikan nikmat badannya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Jin, katakanlah la amliku lakum dara wala arsyada. Aku tidaklah memiliki untuk kalian sehingga aku bisa mengatur bencana, tidak pula hidayah. Ya, maka Nabi tidak bisa mengatur-ngatur siapa yang kena bencana dan siapa yang tidak kena bencana. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja beliau tidak bisa. Ya, beliau tidak bisa. Buktinya perang Uhud. Dan seandainya Nabi tahu hal yang berbahaya, tentu Nabi tidak akan sempat menggigit daging kambing beracun yang disuguhkan oleh salah satu perempuan Yahudi saat Khaibar. Sempat. Maka seandainya Nabi bisa mengatur itu semua. Demikian juga Nabi tidak memiliki irsyadah mengatur hidayah. Seandainya Nabi bisa mengatur hidayah, Nabi akan memberikan hidayah itu kepada pamannya Abu Thalib. Qul inni la yajirani minallahi ahadun, katakan tidak ada satupun orang yang bisa melindungiku dari murka Allah, dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak menjumpai perlindungan dari azab dan murka Allah. Illa akan tetapi balagha minallahi wa risalatihi, aku sekedar menyampaikan dari Allah pesan-pesan Allah. Artinya seandainya Allah ingin menimpakan pada diriku kejelekan yaitu musibah, tidak ada satupun orang yang bisa melindungiku. Illa akan tetapi semata-mata karena tugas menyampaikan kerasulan. Maka Nabi katakan, aku manusia semisal kalian. Ini adalah kalimat pengantar untuk kalimat selanjutnya, yaitu kalian berperkara kepada aku. Artinya jika aku adalah manusia semisal kalian, maka saat ada orang yang sengketa, aku tidak tahu siapakah yang sesungguhnya berada di pihak yang benar dan siapakah yang mubtil berada di pihak yang salah. Takhtasimuna ilayya, artinya tatahakamuna ilayya fil khusumati. Kalian minta untuk diberi putusan hukum dalam sengketa. Maka Nabi katakan, boleh jadi yang satu lebih pintar memaparkan alasan daripada yang lain. Alhan artinya lebih fasih, lebih kuat kalimat-kalimatnya. Ada dalam bahasa Arab, fulanun hajijun, fulanun dujadalin. Artinya adalah seorang yang kuat menghadapi orang lain dalam memaparkan argumentasi. Demikian juga firman Allah Ta'ala, faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Azzani fil khitab ay ghalabani fil khitab. Bisa mengalahkan aku dalam pembicaraan dan dalam pertengkaran. Maka demikianlah alhana di sini artinya yang lebih jelas, lebih fasih dan yang lebih menang argumentasi yang dipaparkan. Maka adanya orang yang lebih pintar beralasan dibandingkan yang lain adalah sebuah realita. Musyahadun, satu hal yang bisa disaksikan. Kita jumpai ada dua orang yang sengketa di pengadilan, maka yang satu itu bisa lebih pandai, maka yang satu bisa pintar ngomong, yang satu bisa pintar menjelaskan, berargumen dan kuat dalam mendebat. Pihak yang kedua tidak seperti itu, meskipun padahal pihak kedua inilah yang benar. Akhirnya pengadilan memenangkan pihak yang pintar ngomong. Maka kemudian Nabi katakan, aku hanya berkewajiban memutuskan semisal paparan argumen yang aku dengar. Maka kalimat ini adalah kalimat kabar gembira kepada para hakim. Ini adalah satu kelapangan yang besar bagi para hakim. Dan ketika kita sebut hakim, maka tidak harus muluk-muluk di gedung pengadilan. Termasuk hakim adalah orang yang memutuskan perkara sengketa di antara anak kecil. Di antara anak kecil yang ribut, ini yang salah, yang mana, ini yang mulai, yang siapa. Maka orang yang memberikan putusan perkara di antara dua anak yang ribut, boleh jadi kakak beradik, ini hakikatnya juga hakim. Hakikatnya juga hakim. Maka orang tua itu merangkap sebagai hakim ketika anaknya ribut. Maka mereka para hakim tidaklah dibebani dengan hal yang gaib. Namun mereka memutuskan berdasarkan bukti yang ada di hadapan mereka. Sehingga jika putusannya itu keliru, maka hakim ini asalkan dia telah melakukan SOP, putusannya keliru, maka tetap dapat pahala. Jika benar pahalanya dua. Dan mereka para hakim tidaklah dibebani lebih dari itu. Bahkan tidak boleh hakim memutuskan perkara berbeda dengan apa yang nampak. Apa yang nampak, karena saja mereka putuskan dengan beda dengan apa yang nampak, maka ini akan menyebabkan kekacauan, menyebabkan istibah, kerancuan, menyebabkan adanya tuduhan-tuduhan. Tentu akan ada suara-suara sumbang yang mengatakan Pak Hakim memutuskan beda dengan paparan argumen yang kelihatan. Ini pasti karena satu sebab tertentu, karena suap atau yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, aku putuskan berdasarkan apa yang aku dengar, maka kewajiban seorang hakim adalah memutuskan dengan apa yang terlihat. Adapun yang tersembunyi, maka itu urusan Allah Azza wa Jalla. Seandainya ada seorang yang mengklaim kalau dia punya piutang 100 riyal, dan dia bisa mendatangkan sejumlah saksi, dua orang saksi, maka tentu qadhi akan memenangkan, akan memutuskan adanya utang 100 riyal menjadi kewajiban orang yang dituduh. Wa in kana yastabihu fi syuhudi. Namun wa in kana yastabihu fi syuhudi, meskipun ada ketidakjelasan dalam saksi, akan tetapi jika kondisinya adalah kondisi yang tidak jelas, wajib hati-hati. Namun jika tidaklah dijumpai cacat yang kelihatan, maka wajib bagi hakim untuk memberikan putusan sebagaimana yang nampak. Wa in ghalaba 'ala dhannihi, meskipun dia punya sangkaan kuat kalau realitanya tidak seperti itu, maka hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan perasaannya. Perasaannya sepertinya duduk perkaranya tidak seperti ini, ada yang ganjal. Namun realita paparan dalil yang ada tidak sebagaimana yang mengganjal dalam pikirannya. Maka hakim itu tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, pengetahuannya dan sangkaannya. Dia cuma boleh memutuskan berdasarkan apa yang ada di luar dirinya. Dan ini adalah penjelasan sebagian ulama kenapa di masa Nabi tidak ada hukuman tindakan tegas kepada orang-orang munafik. Ini di antara penjelasannya adalah karena yang tahu betul-betul orang munafik itu adalah Nabi, dan Nabi sekaligus hakim, dan hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan apa yang ada pada dirinya. Di aturan Islam, hakim itu hanya boleh memutuskan berdasarkan apa yang dia lihat di luar dirinya. Data-data yang ada di luar dirinya begini, nah itu putusannya. Tidak boleh kemudian putusannya berdasarkan apa yang ada pada dirinya. Oh, ini kayaknya, kayaknya yang benar yang ini. Tidak boleh demikian. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang dimenangkan perkaranya dalam pengadilan oleh hakim padahal dia tidak berhak. Maka siapa yang aku menangkan sehingga dia bisa mengambil hak orang lain, maka ingat itu potongan api neraka. Artinya putusan hakim, putusan pengadilan itu tidak akan menghalalkan yang haram. Yang haram dalam hukum Allah tetap haram. Meskipun pengadilan sudah ketok palu, sampai kemudian Mahkamah Agung sudah ketok palu, ini yang menang. Maka seandainya hakim itu memenangkan al-mubtil, pihak yang salah, berdasarkan apa yang nampak dari klaim-klaim yang ada, fa inna dzalika la yuhillahu mahakamalahu bi, maka itu tidaklah yuhillahu menghalalkan bagi orang yang menang perkara di pengadilan, tidaklah menyebabkan halal baginya hal tersebut. Bahkan orang ini tambah besar dosanya, karena dia bisa mewujudkan kebatilannya dengan cara yang batil. Maka itu lebih jelek, sehingga dosanya lebih besar daripada orang yang belak-belakan mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara-cara yang lain. Maka siapa yang melakukan hal yang haram dengan belak-belakan, itu dosanya lebih ringan daripada orang yang melakukan hal yang haram pakai muter-muter. Ini dia panah milik orang, dia sobot terus terang. Terus terang dia sobat, dosanya lebih ringan daripada ya, dia pakai muter-muter urusan pengadilan gini-gini, akhirnya kemudian dia menang. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat wanti-wanti dari wanti-wanti yang serius dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi wanti-wanti seorang hakim manakala dia tidak memutuskan perkara dengan wasaik, data-data yang ada pada di hadapannya. Memakan al-amru apapun kondisinya. Ya, meskipun itu adalah ya, kerabat yang paling dekat. Maka tidak boleh ya, putusan berdasarkan perasaannya. Harus berdasarkan data-data yang ada. Dan tadi telah kita singgung, bolehkah hakim memutuskan berdasarkan pengetahuan yang ada pada dirinya? Di sini disampaikan ulama berselisih pendapat, apakah boleh seorang hakim atau qadhi memutuskan perkara dengan pengetahuannya? Dengan pengetahuannya. Maka misalnya hakim ini, dia jadi korban pencurian. Kemudian dia sendiri yang ngejar, nangkap si pencuri. Setelah itu bawa ke polisi, kemudian polisi pencuri ini nanti ke pengadilan ketemunya si Pak Hakim. Kamu mencuri rumah saya, ini saya kejar, saya tangkap sendiri, maka jelas kamu pencurinya, ketok palu, ya, kamu berhak dihukum. Itu artinya hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan yang ada pada dirinya. Bolehkah demikian? Ya, bolehkah demikian? Maka fakir pendapat pertama mengatakan tidak boleh, karena Nabi mengatakan aku putuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Berarti ilmunya harus ilmu dari luar. Di samping itu, seandainya dia putuskan berdasarkan pengetahuannya, nisa itu akan menyebabkan orang curiga. Karena pengetahuan yang ada pada diri Pak Hakim ini bukanlah sesuatu yang kelihatan, yang bisa diakses oleh semua orang. Sehingga dia bisa ya, memutuskan berdasarkan hal itu. Pendapat yang kedua mengatakan boleh seorang hakim memutuskan dengan ilmunya, dengan pengetahuan yang dia miliki, dengan data yang dia miliki, namun tidak dimiliki oleh orang lain. Dia satu-satunya pemilik data. Pas kasus pencurian tadi, tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya dan dialah yang ngejar. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Ya, maka pendapat kedua mengatakan boleh. Pendapat yang ketiga mengatakan abstain. Bal yatawakofu idha wasalat albayyinatu ila ma yukhalifu ilmahu. Jika ternyata bukti yang ada beda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh si hakim. Ada tiga pendapat. Wal asah pendapat yang paling kuat, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan pengetahuan yang hanya dia ketahui sendiri. Illa kecuali dalam beberapa kasus tertentu. Ya, maka dalam kasus tadi, ya, Pak Hakim yang nangkap maling sendirian, dia tidak boleh jadi hakim. Dia harusnya duduk tidak di mejanya hakim, dia tidak di kursinya hakim. Dia memperkarakan ini maling ini. Ya, kecuali dalam beberapa kasus tertentu. Pemisal dalika, contohnya jika seorang hakim memutuskan dengan pengetahuannya berdasarkan konsekuensi hujah atau argumen dua orang yang berselisih di majelis hukum. Misalnya, mengadu berperkara kepadanya dua orang. Fa'akor aduma bilhaqi. Maka pada awalnya orang yang pertama mengakui kebenaran. Kemudian setelah mudawwalah, kemudian setelah berputar-putar, setelah tarik ulur, al-akhdu warad, tarik ulur, akhirnya dia mengingkari apa yang telah dia akui. Maka dalam kondisi ini hakim boleh memutuskan dengan pengetahuannya, li'anna alimau fi majlisil hukmi, karena dia telah mengetahui hal itu di majlis hukum. Kemudian yang kedua, jika perkaranya adalah satu perkara yang populer. Misalnya telah populer harta ini, tanah ini adalah wakaf umum untuk kaum muslimin, atau telah populer sekali tanah ini milik fulan, itu sudah populer di masyarakat. Tetapi tiba-tiba ada orang yang ngaku ini bukan tanah wakaf. Ini bukan tanah wakaf, namun tanah milik saya. Milik nenek moyang saya. Fahunalahum, maka di sini dalam kasus ini hakim boleh memutuskan perkara dengan pengetahuannya, karena curiga atau dicurigai dalam kondisi ini itu bisa dipastikan tidak ada. Maka hakim tidak akan dituduh dengan macam-macam, dan la yumkin ayatajara ahadunil hukmi bi ilmihi. Maka tidaklah mungkin seorang itu lancang, berani menetapkan perkara dengan pengetahuannya dalam keadaan dia keliru. Binaan berdasarkan kalau itu adalah satu perkara yang masyhur. Maka pendapat yang sahih fi hadza dalam masalah adalah dirinci. Wa illa jika tidak, wa illa fa innal wajib ayakuna al-qadha. Dan karena wajibnya adalah putusan peradilan itu sebagaimana apa yang terlihat, tidak sebagaimana pengetahuan seorang qadhi. Sehingga tepatnya jika datang satu perkara yang itu perkara tersebut berbeda dengan ilmunya, yang ada paparan alasan yang ada beda dengan ilmunya, maka hendaklah kasus tersebut dia pindah ke qadhi yang lain, sehingga si hakim nanti turun status jadi saksi. Maka solusinya dia tidak duduk di kursi hakim, dia turun dan pilih jadi saksi. Ini pencurinya, mencuri di rumah saya. Ya, tidak kemudian dia putus. Ya, dia putuskan berdasarkan pengetahuannya. Misal ayat istakhsan ala akhar, misalnya dia seorang mengklaim kalau dia punya piutang 100, kemudian 100 real misalnya, orang yang dituduh kemudian menolak. Pak hakim tahu, punya ilmu benarnya piutang ini, 100 ini adalah kewajiban orang yang dituduh. Maka dia tidak boleh menetapkan perkara berdasarkan pengetahuannya, tidak boleh pula menetapkan perkara beda dengan pengetahuannya. Namun adalah dia katakan wahawiluha ala qadin akhar, saya pindahkan kasus ini kepada qadhi yang lain, dan aku akan jadi saksi untuk mendukung wahai orang yang menuduh. Sehingga akhirnya perkara tersebut dilimpahkan kepada qadhi yang lain, kemudian si qadhi yang tahu duduk perkaranya ini dia berubah status jadi saksi. Fayukam biyaminil mudda'i, maka kemudian dimenangkanlah orang yang menuduh, karena saksinya cuma satu, maka dia harus sumpah. Saksinya harusnya dua. Kalau ada saksi cuma satu, maka di aturan Islam si penuduh ini sumpah dengan nama Allah. Maka dia sumpah ditambah saksi satu, itu dianggap saksinya sudah dua. Maka inti dari hadis ini menyampaikan Bahasa di antara bentuk kezaliman adalah mengambil hak orang lain dengan cara kecurangan di dunia peradilan. Putusan hakim, putusan resim pengadilan itu tidak mengubah kezaliman menjadi satu hal yang halal. Ya, kemudian kita masuk pada hadis selanjutnya. Di antara bentuk kezaliman adalah kezaliman berkenaan dengan darah. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu berada dalam kelapangan agama selama dia tidak menumpahkan darah yang terlarang untuk ditumpahkan. Rawahul Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka penulis rahimahullah taala masih di bab haramnya kezaliman mengutip hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu senantiasa berada dalam kelapangan. Ya, fi fushatin min dinihi ay fi sa'atin min dinihi, dalam kelapangan. Selama tidak menghabisi nyawa yang haram untuk ditumpahkan. Yaitu selama tidak membunuh seorang mukmin atau kafir dhimmi atau kafir yang mendapatkan jaminan perlindungan dengan berbagai macam bentuknya. Dhimmi, mu'ahad, ataukah musta'man. Inilah yang disebut dengan darah yang terlarang untuk ditumpahkan. Darah yang terlarang untuk ditumpahkan itu ada empat. Yang pertama darahnya muslim, dan yang ketiga, yang dua, tiga, dan empat, darahnya orang kafir. Disebut dengan kafir dhimmi, kafir yang jadi tetangga, kafir mu'ahad, lain negara namun negaranya punya hubungan baik dengan negeri kaum muslimin, dan kafir yang mendapatkan jaminan aman. Dan tentu dosa membunuh yang paling jelek, yang dosa membunuh yang haram tidak hanya terbatas pada mukmin. Ada orang-orang kafir yang membunuhnya hukumnya haram. Tentu itu dilakukan, tentu tidaklah diragukan. Bahasanya yang dosanya paling besar, ya, yang paling jelek dosanya, manakala yang ditumpahkan adalah darah seorang mukmin. Adapun darah orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, maka darahnya tidak haram. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, jika ada seorang muslim ya, menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, maka akan sempitlah agamanya. Apa maksudnya? Anna sadrahu yadhiqu bihi, dadanya akan terasa sempit gara-gara kasusnya. Yang ketika sempit ini dituruti, maka lama-lama akhirnya dia akan jadi murtad karenanya. Jadi akan murtad karenanya. Wal iyadu billah wa yumutu kafiran, akhirnya mati sebagai orang kafir. Maka boleh jadi nanti ini kesempatan emas setan untuk bisik-bisik, kamu dosamu besar sekali gini-gini-gini, tidak ada faedah kamu tobat. Akhirnya adalah maksiat aja yang lain sekalian, sudah basah nyemplung aja sekalian. Akhirnya kemudian berembet jadinya kekafiran. Inilah rahasia dibalik firman Allah taala, siapa yang membunuh mukmin secara sengaja maka balasannya adalah neraka. Dia lama di dalam neraka, Allah murka padanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Inilah lima ancaman yang ditujukan kepada orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Neraka tinggal lama, murka Allah untuknya, laknat Allah untuknya, Allah siapkan siksaan yang besar. Ini lima ancaman bagi orang yang membunuh mukmin secara sengaja. Siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, maka dia telah terjatuh dalam telah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, dan sempitlah agamanya, sempitlah dadanya, sehingga akhirnya hatta yang salikha, dia keluar dari agamanya secara total, akhirnya dia termasuk penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Dan hadis ini dalil bahasanya menumpahkan darah yang haram termasuk dosa besar, dan itu tentu satu hal yang tidak dilakukan. Bahasanya menghabisi nyawa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar termasuk dosa besar. Akan tapi jika seorang itu bertobat dari dosa membunuh, apakah sah tobatnya? Perlu diketahui, ulama berselisih pendapat apakah ada pintu tobat untuk dosa pembunuhan. Apakah ada pintu tobat untuk dosa pembunuhan? Dua orang sahabat Nabi, punya pendapat tidak ada pintu tobat untuk dosa pembunuh. Ibnu Abbas dan sahabat Abu Hurairah. Minimal Ibnu Abbas di salah satu dari dua pendapatnya. Maka ada dua sahabat Nabi yang mengatakan tidak ada pintu tobat untuk pelaku dosa pembunuhan. Orang melakukan dosa membunuh, tobat menyesal, tobatnya tidak diterima. Tobatnya tidak ada tobat yang diterima dari pelaku pembunuhan. Ini pendapat dua sahabat Nabi, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Meskipun jumhur ulama, jumhur sahabat mengatakan jika memang serius tobat, sah tobatnya. Menimbang firman Allah di surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Dan orang-orang yang tidak beribadat bersama Allah dengan sesembahan yang lain, tidak menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina. Siapa yang melakukan hal itu maka dia terjumus dalam dosa, dilipat gandakan untuknya azab pada hari kiamat, dan dia akan tinggal dalam azab itu dalam keadaan hina, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal dengan amal yang saleh. Maka surat Al-Furqan ini dinilai sebagai nas dari tegas, siapa yang bertobat dari dosa pembunuhan, membunuh nyawa yang Allah haramkan, lantas dia beriman dan beramal saleh, maka Allah terima tobatnya. Ditambah ayat yang bersifat umum, general, di Az-Zumar ayat yang ke-53, katakanlah kepada hamba-hambaku yang banyak berlumuran dosa, janganlah kalian putus asa dengan kasih sayang Allah, karena Allah mengampuni semua dosa, sehingga Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Akan tapi seandainya mengacu pada pendapat mayoritas para ulama ada taubat untuk kasus pembunuhan, gimana cara taubatnya? Maka membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ini berkaitan dengan tiga hak. Ada hak Allah, ada hak orang yang dibunuh, dan ada hak keluarga korban pembunuhan. Untuk hak Allah, maka jika seorang itu betul-betul bertobat, nangis-nangis di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya akan menerima tobatnya tanpa ragu. Nah, kemudian hak korban pembunuhan. Fal maqtul haquhu indahu, maka hak korban itu dia bawa bersama dirinya. Dan dia sekarang telah terbunuh, sehingga tidak mungkin si pelaku pembunuhan meminta maaf kepada korban di dunia. Ya, maka berarti cara penyelesaiannya di akhirat. Berarti cara penyelesaiannya di akhirat. Di dunia tidak mungkin hak korban itu selesai dengan minta maaf. Tidak mungkin. Sehingga ketika dia sungguh-sungguh bertobat, maka apakah Allah yang akan memikul hak korban? Kemudian Allah yang akan kemudian memberinya sesuatu pengganti sehingga dia tidak menuntut haknya? Ataukah tidak boleh, tidak harus ada kisos, hukuman yang setimpal pakai pahala, pakai transfer pahala nanti pada hari kiamat? Hada mahalun nazar, maka ini satu hal yang perlu telaah lebih dalam. Karena di antara ulama ada yang mengatakan hak korban tidaklah hilang dengan taubat. Karena di antara syarat taubat adalah mengembalikan hak kepada pemiliknya. Sedangkan korban tidak mungkin kita kembalikan haknya kepadanya karena dia telah terbunuh. Sehingga harus ada kisos transfer pahala nanti pada kiamat. Ya, akan tetapi zahir sejumlah ayat yang telah kami sebutkan di surat Al-Furqan menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menerima tobatnya secara sempurna. Artinya, sehingga Allah Jalla wa'ala karena kemurahannya, kelembutannya, dan kebaikannya, jika Allah tahu seorang hamba ini betul-betul tulus bertobat, maka Allah yang akan memikul, maka Allah yang akan menanggung hak korban pembunuhan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan untuknya satu balasan, satu pahala, yang dengan pahala tersebut dia rela untuk tidak menuntut hak. Sehingga dia nanti di akhirat rela untuk tidak menuntut hak. Kemudian hak yang ketiga adalah hak keluarga korban. Dan ini harus ya, diselesaikan, karena mungkin bagi si pelaku pembunuhan menyelesaikan urusan dengan keluarga korban. Caranya kalau dalam aturan Islam, pasrah. Pasrah kepada mereka. Silahkan kalau mau dikisos. Terus ini pasrah. Dengan mengatakan, maka tidak boleh tidak harus sowan ke keluarga korban. Setelah itu bela-belaan, tidak pakai muter-muter. Ana qataltu sahibakum. Akulah yang membunuh keluargamu. Dan aku sekarang menyesal. Faf'alu masyitu. Maka monggo saya mau diapakan. Wahinaidin yatakhayyaru. Dan ketika orang ini menyerahkan diri kepada keluarga korban, maka dalam aturan Islam, keluarga korban ini diberi hak pilih. Ada 4 opsi. Yang pertama dimaafkan cuma-cuma. Yang kedua, mereka minta agar orang ini dihukum mati karena kisos. Kemudian yang ketiga adalah dimaafkan namun minta dia. Dimaafkan namun minta dia. Dan dia dalam aturan Islam 100 ekor unta. Kemudian opsi yang keempat. Ini opsi yang keempat. Ini opsi yang paling ringan. Ayusalihuhu musalahatan. Dia minta kepada si korban, si pelaku ini minta damai. Atau kemudian mereka ngajak damai, mereka keluarga korban ngajak damai, dan damainya boleh jadi kurang dari diat atau pas sama dengan diat. Atau lebih dari dia. Atau di sini dikatakan atau pas dia, pilihannya cuma 2. Kurang dari dia boleh atau pas dia. Nah, ini 4 pilihan. Sini kata Syaikh Ibnu Taimin wa hadza jaizun bil ittifaq. 4 pilihan ini semuanya boleh dengan sepakat ulama. Nah, apakah kemudian boleh damai namun lebih dari dia? Kami mau damai. Ini kalau kau serahkan senilai 120 ekor unta. Nah, ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama yang akan kita baca di sifat yang akan datang. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.